Sekarang syarah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala syarh. Al-i'rab atharun zahirun aw muqaddar. Yajlibuhu al-amilu fi akhiril kalimati. Masya Allah. Ini pengertian i'rab beda dengan buku yang kita pelajari sebelumnya. Kalau di buku-buku sebelumnya kita pelajari bahwa i'rab adalah taghyiru awakiri al-kalimi liktilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha lafdhan aw taqdiran. Di sini pengertiannya beda. Lebih pendek. Dan sebenarnya lebih jelas. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam rahimallahu taala? Kata beliau, li'rab, i'rab itu adalah asarun. Pengaruh, hasil. Iya. Asar. Tahu asar tuh? Kalau ada misalnya di gunung, kemudian orang injak terus jalan, kalau dia jalan di situ terus. Sebelahnya tumbuh rumput, di tengah tempat dia jalan ada rumputnya. Itu namanya asar. Kenapa itu terjadi? Itu adalah asar, pengaruh injakan kakinya orang. Paham ini? Tidak ada di kota, di kampung ada. Di Buton, di Muna. Iya. Di kampung orang jalan kaki. Di jalan gunung. Di asar, pengaruh. Yang zahir, nampak, kelihatan. Au muqaddar atau yang tak kelihatan. Karena hasil itu dalam i'rab harokat bisa harokat zahir, nampak, bisa harokat apa? Muqaddar. Dari mana ini asar? Yang zahir ataupun muqaddar, kata beliau, yajlibuhul amil. Yang didatangkan, disebabkan oleh penyakit. Nah, jadi tadi itu ada asar, karena apa? Dijalbe. Dihasilkan oleh al-amil, penyakit. Paham kan? Di mana terjadinya itu asar? Jadi asar itu terjadi karena ada amil. Di mana terjadinya itu azar? Yang zahir atau muqaddar tadi? Di akhiril kalimati. Di akhir kata. Paham kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, yaitu namanya i'rab, perubahan akhir kata disebabkan oleh penyakit. Nampak atau tidak? Nampak. Sama sebenarnya. Cuman di sini didahulukan pengaruhnya. Perubahan yang nampak, hasil yang nampak atau tidak nampak, yang dikata didatangkan oleh penyakit di akhir kata. Di akhir kata. Jelas ini? Jelas pengertian yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam. Masya Allah. Fadzahir kalladhi fi akhir Zaid. Maka dohir seperti yang di akhir kata Zaid. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau, jadi yang zahir seperti pada akhirnya Zaid. Fi qaulika, dalam ucapan antum, ja'a Zaidun. Lihat, Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Perhatikan sekali Zaidan. Wa marartu bi Zaidin. Perhatikan Zaidin. Nampak enggak perubahannya? Hah? Nampak. Kenapa bisa berubah? Ini pengaruh dari amin. Paham kan? Pengaruh dari amil. Iya. Wal muqaddar kalladhi fi akhiril fata. Sementara yang muqaddar, yang perubahan disembunyikan seperti pada akhir kata al-fata. Fi qaulika, dalam ucapan antum, ja'al fata. Perhatikan kata al-fata. Wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Berubah? Berubah? Berubah. Mana perubahannya? Tidak nampak. Dipahami ini? Tidak nampak. Fa innaka tuqaddiru fil alifi ad-dhammata fil awal. Sungguhnya kamu takdirkan pada alif dhamma pada contoh yang pertama. Wal fathata fi tsani, fathah pada contoh yang kedua. Wal kasrata fi tsalits, kasrah pada contoh yang ketiga. Kenapa tidak nampak? Lita'adzuril harakati fiha, karena beruzur harokat pada alif. Ya, alif tidak akan pernah diharokati. Wadzalikal muqaddaru huwal i'rab. Yang disembunyikan itu namanya apa? Yang disembunyikan itu namanya apa? I'rab. Paham gak ini? Jelas Ahmad? Mubar? Jelas saudara? Hah? Hah? Alhamdulillah, mantap. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal i'rabu jins. I'rab itu adalah kata jenis. Kenapa dinamakan kata jenis? Karena setiap yang terbagi itu jenis. Setiap yang bisa dibagi itu dinamakan apa? Kata jenis. Paham ini? Semua yang bisa dibagi namanya kata jenis. Yang tidak bisa lagi dibagi, tidak. Dinamakan kata apa? Jenis. Iya. Semua bukan hanya i'rab. I'rab di sini jenis. Kata jenis tahtahu arba'atu anwa, di bawah kata jenis ini ada empat jenis. Ini bilang terbagi. Terbagi menjadi berapa? Empat. Apa itu? Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Rafa', nasab, jar, dan jazm. Enggak perlu dikasih tahu pengertiannya oleh Ibnu Hisyam karena kita sudah tahu semuanya. Iya. Wa hadhil anwa'ul arba'atu, empat jenis ini, tangkosimu ila salatati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Jadi semuanya empat tapi terbagi menjadi berapa? Tiga, pengelompokannya. Iya. Qismun yashtariku fihi al-asma' wal af'al, ada satu jenis berserikat antara isim dan fi'il. Iya. Wa huwa rafu' wa nasbu, yaitu rafa dan nasab. Isim bisa dirafa sebagaimana fi'il bisa dirafa. Isim bisa dinasab sebagaimana fi'il bisa dinasab. Berserikat. Takul antum mengatakan Zaidun yakumu. Zaidun itu isim, yakumu itu fi'il, rafa. Wa in Zaidan lan yakuma. Wa in Zaidan lan yakuma. Lihat, Zaidan isim mansub. Yakuma isim mansub. Paham? Cuman kalau kita misalnya bertanya, kenapa Zaid mansub? Hmm? Oh, di situ wa inna ya, dia baca. Inna Zaidan lan yakuma. Kalau dia baca seperti itu enggak masalah. Iya. Inna Zaidan lan yakuma. Inna Zaidan isim inna. Lan yakuma mansub dengan lan. Wa qismun yakhtassu bihi al-asma. Dan ada satu jenis yang khusus untuk isim. Apa itu? Wa huwal jaru, yaitu jar. Takul antum katakan marurtu bi Zaidin. Wa qismun, ya? Wa qismun yakhtassu bil af'al. Ada satu jenis lagi yang khusus, jenis ketiga ini, khusus untuk fi'il. Wa huwal jazmu, yaitu jazm. Nah, takul antum katakan lam yakum. Paham ya? Lam yakum. Jelas ini. Wali hadil anwa'i al-arba'ati alamatun tadullu alaiha. Dan untuk empat jenis ini ada tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Wahya dorban. Dan tanda alamat itu, tanda i'rabnya itu ada dua jenis. Alamatun usulun, ada tanda asal, pokok, asli, bukan pengganti. Wa alamatun furu'un, dan ada tanda-tanda furu, cabang, pengganti, bukan pokok. Iya. Fal alamatul usulu arba'ah, tanda pokok itu ada empat. Tanda pokok ada empat. Apa itu? Ad-dhammatul lirafi, yaitu dhamma untuk rafa. Wal fathatul linasbi, fathah untuk nasab. Wa kasratu lil jari, kasra untuk jar. Wa hadful harakati lil jazmi, penghilangan harokat untuk jazm. Penghilangan harokat untuk jazm, itu sukun. Wa qad musfilat kulluha, dan telah dicontohkan seluruhnya. Di mana dia contohkan? Di mana dicontohkan ini? Tadi itu semua ada fathah, ada dhamma, ada kasroh, ada sukun. Paham gak ini? Semuanya telah dicontohkan. Wal alamatul furu'u munhasiratun fi sab'ati abwab. Sementara alamat cabang yang bukan asal itu terbatas pada 7 bab saja. Hanya ada pada 7 bab. Apa itu? Khamsatun fil asma. Ada 5 bab pada isim. Wa tsnan fil af'al. Ada 2 bab pada fi'il. Wa satamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban-baban. Dan satamurru akan lewat bika bersamamu hadhil abwabu bab-bab ini mufassalatan secara rinci baban-baban bab per bab akan lewat semuanya. Iya. Nah, sekarang kita masuk. Di sini tidak ada judul. Tidak ada istilah judul bab ma'rifatu alamatil i'rab langsung. Aslun. Setelah beliau terangkan bahwa semuanya dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dija dengan kasroh, dijazam dengan penghilangan harokat, paham ini asalnya? Illa kecuali, itu sambungannya itu. Kecuali dari mana ini? Tadi itu. Semuanya dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dija dengan kasroh, dijazam dengan penghilangan harokat, illa kecuali. Jadi yang asli belum tak bahas. Ini masya Allah. Yang alamatnya pakai alamat asli tak dibahas. Yang dibahas oleh beliau adalah yang alamatnya apa? Cabang. Iya. Kata beliau illal asma'as sittah. Kecuali isim-isim yang 6. Yang kita kenal juga sebelumnya dengan apa? Al asma'ul khomsa. Dinamakan sittah sudah jelaskan di mutamimah. Mereka berselisih apakah kata Al-Han itu masuk atau tidak. Nanti juga akan dibahas oleh Ibn Hisham. Wahi abuhu wa aku wahamu wahanu wafu wadu malin. Ini isim yang 6. Fatur fa'u bil wawi. Maka dia dirofa dengan waw. Ya? Kalau dirofa maka alamatnya adalah waw. Watum sobu bil aliti. Dinasob dengan alif. Watu jarru bil ya. Dijar dengan apa? Ya. Paham alamat irobnya asma sita? Hah? Paham alamat irobnya asma sita? Paham ini? Jadi yang diroba dengan apa Rehan? Nasab? Jar? Alhamdulillah. Nah, ini dia. Syarah. Hada huwal babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma khoroja anil asli. Dari apa yang keluar dari asal. Jadi langsung yang keluar dari asal. Wa babul asma'i sittah al-muhtallatil mudhafati. Allahu Akbar. Dia belum bikin pernyataan, tapi pernyataan itu langsung ada syaratnya. Yaitu bab al-asma'u sittah yang mu'tal. Artinya apa? Akhirnya harus waw, ya, atau alif. Kapan tidak ada waw, ya, atau alif? Bukan asma'u sittah. Karena kalau tidak ada waw, atau ya, atau alif, berarti abun. Ya, ja'a abun, ro'aitu abban, marortu bi, abin. Nah, jadi asma'ul khumsah, jadi isi mubrod. Jadi harus mu'tallah. Apa artinya mu'tallah? Akhirnya adalah huruf illah. Ada berapa huruf illah? Temanku itu. Kenapa saya lupa selalu namanya nih? Ismail. Ismail. Iya. Jangan menghayal Ismail. Iya. Masih lama menikah orang. Iya. Jadi harus huruf illah. Apa maksudnya Ismail? Hah? Tidak. Oh, di akhirnya terdapat huruf illah. Apa itu huruf illah? Hasan. Al-mudhafati. Asma'u sitta yang huruf terakhirnya ada huruf illah, terus dia al-mudhafa. Harus dia sebagai mudhaf. Kalau dia tidak didhafakan tidak jadi asma'u sitta. Bang, makanya selalu dibilang abuka. Tidak harus ada, tidak harus ka, tapi harus ada mudhofun ilai. Bang, itu pun nanti akan dipertajam lagi. Mudhofnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Yang jelas dulu ini syarat umum namanya. Ini kan dua, ini dua ini syarat umum. Harus dia huruf motal, ada huruf ilanya. Wa alaihi ya, dan harus dia apa mu? Mudhof. Iya, masya Allah. Wahia abu, wah aku, wahamuha. Nanti akan diterangkan kenapa ha. Wahanuhu, wafuhu, wadu malin. Fa innaha turfa'u bil wawi niabatan ani dhammati. Sungguhnya dia dirofa dengan wau sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alifi, dan dinasab dengan alif niabatan ani fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Wa tujarru bil ya, dijar dengan ya. Niabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari kasro. Takul antum katakan, ja'ani abuh, ro'aitu abah, marortu bi abih. Kadalika qawlu fil baqi, demikianlah ucapan pembahasan pada sisanya. Ya, tinggal ganti abuh dengan aku, ganti dengan hamu, ganti dengan hanu, ganti dengan za. Du, paham kan? Ganti dengan fu, sama semuanya. Ya, karena itu sebagai wakilnya. Wa syartu i'rabi hadhil asma' bil huruf al-madhkurah thalathatu umurin. Syarat i'rab isim ini dengan huruf yaitu alif waw ya itu thalathatu umurin, ada tiga perkara syaratnya. Ahaduha, salah satunya, antakuna mufradatan, harus dia mufrad. Tahu mufrad di sini? Ya, sama dengan ini mufrad di bab i'rab. Apa mufrad di bab i'rab? Ma laisa mutannan wala majmu'an. Harus dia mufrad, artinya tidak boleh mutanna. Kapan dia jadi isim mutanna, tidak jadi i'rabnya dengan i'rab ini. Paham gak ini Ahmad? Hah? Mubar? Harus mufrad. Falau kanat musannatan uribat bil alif rafa wa bil ya ijarra wa nasba. Kalau seandainya dia musanna, maka diirob dengan alif rafa-nya, dengan ya jar dan nasobnya. Irob isim musanna. Seperti antum irobnya rajulan, rajulain. Paham ini? Ya sama. Kama tu'rabu kullu tatniyatin, sebagaimana diirob seluruh isim musanna. Takul, antum katakan misalnya, ja'ani abawani, ro'aitu abawaini, wa marortu bi abawaini. Paham gak ini? Ini jadi isim mutanna. Ya. Yeah. Wa inkanat majmu'atan, kalau dia di jama' jam'at taksirin, dengan jama' taksir, u'ribat bil harokati alal asli, maka dia di'rob dengan harokat, di atas apa? Asalnya, kan asal diirob dengan harokat. Kau likaliha ucapan antum, seperti ucapan antum kata belu, ja'ani aba'uka. Apa alamat rofanya? Dhamma. Ro'aitu aba'aka. Apa alamat nasabnya? Wa marartu bi'aba'ika. Apa alamat jarnya? Selesai. Ini jama' taksir. Wa inkanat majmu'atan, jam'at taslihin. Kalau dia dijama dengan jama sahih, maksudnya jama mudzakkar salim. Iya? Kalau dia dijama dengan jama sahih, maksudnya jama mudzakkar salim. Maka apa yang terjadi? Uribat bil wawi rob'an wa bil ya'i nasjarun wa nasba. Maka dirob dengan wawu rob'anya dan dengan ya jar dan nasobnya. Paham gak ini? Paham gak ini? Hah? Irob jam mudakar salim. Sama dengan antum irob muslimuna muslimina, zaiduna zaidina. Paham gak ini? Sama. Sama irobnya. Iya. Lihat contoh. Takul antum katakan, ja'ani abuna, ro'aitu abina, marortu bi abina. Terus ada faedah yang belum kasih. Walam yujma' min hadzal jam'a illa al-aqwal akhwal ham. Tidak dijama' ke jama' ini, jama' sahih, jamak mudzakkar salim kecuali kata ab-ah-ham. Tiga kata. Artinya tiga yang lain tidak diirob, tidak pernah dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Berdasarkan penelitian. Jelas ini syarat pertama. Atani syarat kedua. Antakuna mukabbarotan. Harus dia bentuknya bentuk takbir biasa. Tidak boleh bentuknya tasgir. Harus dipahami. Apa maksudnya bentuk tasgir? Yaitu tidak boleh berbentuk apa? Fu'ail. Tidak boleh. Itu kata isim-isim yang enam itu tidak boleh dibuat dalam bentuk wazan apa? Fu'ail. Paham kan ini? Kalau dia berbentuk fu'ail, berubah irobnya. Harus bentuk biasa. Itu yang ada itu. Abu, aku, hamu, fu, du, hanu. Paham kan? Tidak boleh dibentuk-bentuk tasgir. Kata belum? Falau sugirat. Insyaallah untuk isim tasgir kita akan lebih tahu rinciannya nanti di sorok. Karena bentuk tasgir ini memang rinciannya sorok, bukan nahwu. Karena dia bentuk perubahan yang terjadi dalam sebuah kata. Iya. Yeah. Makanya kita tidak berluas-luas di nahwu. Falau sugirat, kalau seandainya dia ditasgir, uribat bil harokat, maka langsung diirob dengan apa? Langsung diirob dengan harokat, tidak lagi dengan huruf. Nah, lihat contoh. Ja'ani ubayyuk. Walaupun dia dihidupakan. Ubayyuk. Wazannya fu'ail. Apa ini? Ubayyuk. Ro'aitu ubayyak. Marortu bi'ubayyik. Paham gak ini? Ini, Masya Allah. Berbeda dengan irob yang tadi. Selesai syarat kedua. Asalit syarat ketiga. Antakuna mudofakan. Harus dia mudof. Artinya harus ada mudofun ilainya. Falau kanat mufrodatan goiru mudofatan. Kalau dia datang sendiri tanpa diidofakan. Uribat aidon bil harokat. Maka di-irob juga dengan apa? Di-irob juga dengan harokat. Ya? Nah, contoh hada abun ra'aitu aban marartu bi abid. Marartu bi abid. Walihada syartul akhir syartun. Masya Allah. Untuk syarat terakhir ini ada lagi syaratnya. Berarti hanya ada tiga syarat, tapi syarat terakhir ini punya syarat lagi. Syarat yang mana itu yang terakhir? Harus dia mudhaf. Untuk syarat terakhir ini ada syarat lagi. Apa itu? Wahwa ayyakunal mudhaf ilaih ghair ya'il mutakallim. Yaitu harus mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Harus mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Jadi harus dia mudhaf, tapi syaratnya bukan ya mutakallim. Harus dia mudhaf, tapi syaratnya apa? Bukan ya mutakallim. Jelas ini? Jelas ini ya? Mudah sekali, Masya Allah. Fa'in kana ya'al mutakallim. Kalau mudofnya ya'al mutakallim, uribat aizun bil harokat. Maka di-irob juga dengan harokat. Lakinnaha takunu muqaddarotan. Akan tetapi harokatnya disembunyikan. Ya, seperti kata lain, misalnya kita pun. Bersama dengan ya'al mutakallim apa jadinya? Kitabi. Coba masukkan hada. Kitabi. Ro'a itu. Min. Kitabi. Kan begitu. Mukaddaro. Dalam seluruh keadaannya. Apa yang menghalanginya dari nampak? Manah min duria al munasabah. Istigol mahalli biharokatil munasabah. Jelas ini? Jelas kan? Dia irob harokat, tapi harokatnya apa? Mukaddaro. Takul antuk padakan. Hada abi. Ro'aitu abi. Wa marortu bi abi. Paham? Fayakunu akhiruha maksuron fil ahwali salasati. Maka jadi akhirnya dikasro pada tiga keadaannya. Wal harokatu muqaddaratun fihi. Dan harokat disembunyikan padanya. Kama tuqaddaru fi jami'il asma'il mudofati ilahiyah. sebagaimana disembunyikan pada seluruh isim yang disandarkan kepada apa? Ya. Nah, contoh abi, aki, hami, gulami, sama semua. Sama semua. Antum tadi lihat jam, jam berapa? Hah? 9:41. Cepatnya lihat jam. Iya. Wa innama, terus kata beliau rahimahullah taala, wastagnaitu an istirati hadhihi syurut, dan saya mencukupkan iya diri dari mempersyaratkan syarat-syarat ini, dari dengan syarat-syarat ini, likauni lafattu, karena saya sudah mengucapkan biha dengannya, mufradatan mukabbaratan mudzafatan ila ghairi ya'il mutakallim, cukup dengan lafaz dia itu mufrad mukabbara mudzafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini di garis bawahi saja, ini langsung syaratnya, ini ringkas saja. Cukup dengan lafaz mufradatan mukabbaratan mudzafatan ila ghairi ya'il mutakallim, selesai masalah. Iya, cukup untuk semuanya. Wa innama qultu hamuha. Nah, sekarang tinggal masalah-masalah cabangnya lagi. Supaya selesai ini masalah ini. Asmaul khamsah. Wa innama qultu, dan tidak lain saya katakan hamuha. Pakai ha. Fa adattul ham ila dhamiril muannats. Saya sandarkan alham kepada dhamir muannats. Karena ha itu dhamir muannats. Li ubayyina, untuk saya jelaskan annal ham, bahwasanya namanya alham itu adalah aqaribu zaujil mar'ah, kerabatnya kerabatnya suaminya istri. Gimana itu? Hah? Kerabatnya suaminya istri. Iya, kerabatnya suami. Iya, kalau kerabatnya suami berarti ya ada istrinya. Paham enggak ini? Kerabatnya suami, keluarga suaminya. Itu namanya apa? Ham. Maka karena dia kerabat suaminya istri, kita katakan hamuha. Paham? Iparmu. Ya, atau mereka takbir dengan secara umum biar mertua laki-lakinya dibilang hamuha. Mertuanya, ya mertuanya si wanita, si istri. Paham alasannya? Jadi kerabatnya suami, berarti kalau kita sandarkan kepada perempuan. Iya, ini kata beliau. Ka'abiha wa ammi ka'abihi, seperti bapaknya istri suami, wa ammihi pamannya suami, wa ibni ammihi anaknya pamannya suami, anak pamannya suami, ala annahu rubbama utliqu ala aqaribi az-zauja. Antum apa tabirnya? Cetakan lain. Ala annahu, semua sama. Ala, pakai ala. Imran, hah? Apa? Oh, sama. Ala annahu rubbama utliqu ala aqaribi zaujah. Ala annahu, hanya saja ya, biasanya mereka pakai illa annahu. Tapi di sini ala annahu. Hanya saja rubbama, kadang utliqu digunakan ala atas aqaribi zaujah. Digunakan atas kerabat istri. Berarti kalau juga digunakan kerabatnya istri, kita bilang apa? Hamuhu, sama. Iparmu, bapakmu, mertuamu. Paham kan? Sama. Sama saja. Makanya di sini penggunaannya bisa dua, enggak harus ha. Bisa juga hu. Sebagaimana enggak harus ki. Bisa juga apa? Ka. Karena kadang digunakan. Memang penggunaan aslinya adalah untuk kerabat suami. Paham gak ini? Untuk kerabat suami. Kemudian kata beliau walhan dan alhanu. Kila, apa artinya alhanu? Beliau terangkan. Kila dikatakan ismun yukna bihi anil asma'il ajnas. Itu hanu, dia nama yang dipakai untuk kinayah dari nama-nama kata jenis. Kata-kata apa? Jenis. Seperti apa? Karojul. Siapa itu datang? Hanu. Maksudnya laki. Paham ini? Waparos. Hewan apa? Hanu. Maksudnya apa? Kuda. Dipakai untuk kata jenis. Itu dikatakan maknanya. Wa ghairi dzalika. Dan selain itu dari kata-kata jenis. Semua kata jenis. Iya, semua kata jenis. Wa qila, dan dikatakan juga amma yustabah at-tasrih bih. Itu hanu, yaitu digunakan dari apa? Untuk apa yang yustakbah, jelek, at-tasrihu bihi, diucapkan dengan jelas. Kalau kita sebut, enggak bagus, enggak baik. Makanya dibilang apa? Hanu. Apanya? Anunya. Paham gak ini? Iya, Pak Muhammad. Wakila, ada juga dikatakan, dan itu umum, semua yang tidak bagus untuk disebut, mereka bilang apa? Hanu. Pak Mamat, semua tidak bagus disebut. Wakila, dan dikatakan pula makna yang ketiga, anil farji khasa, khusus untuk kemaluan saja, kelamin. Paham ini? Ya, khusus untuk apa? Kelamin. Nah, ini penggunaan orang Jawa ini. Kalau orang Jawa dibilang anu, kelamin. Paham gak ini? Tidak boleh antum di Jawa, Ahmad. Kasihkan dulu anu, tak? Bahaya. Iya. Iya. Karena kalau di Jawa, khusus untuk apa? Al-Farj. Iya. Tapi kalau di Makassar, penggunaannya yang kedua tadi. Bisa juga yang pertama. Nah, kata jenis atau apa? Atau apa yang tidak bagus untuk di? Sebut. Penggunaan di Makassar orang timur lebih luas. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Sudah dulu? Sudah dulu. Insya Allah kita lanjut lagi hari Sabtu. Hari Sabtu murja'ah. Dari mana ke mana? Dari mana itu kemarin? Dari mana? Dari Al-Kalimah. Dari mana? Hah? Dari Harf teh. Bukan kemarin sebelum hari ini. Dari mana kita mulai itu hari Sabtu? Fil Amar. Mana dia itu? Fil Amar ni? Fil Amar. Baik. Halaman berapa itu? Hukum Fil Amar. Halaman 82. Mulai dari situ sampai yang tadi. Hari Sabtu. Jadi kita belajar hari Sabtu ya. Hari Ahad libur. Alhamdulillah. Jadi kita belajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jumat gimana? Tanggung masa selah satu hari? Libur. Thank you.